إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين عزكم الله kita masih dalam penjelasan daripada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya abghadun nasi ilallah thalatha, orang yang paling dimurka Allah ada tiga. Yang pertama mulhidun fil haram, orang yang berbuat ilhad, penyimpangan di dalam al-haram, dan ini telah lewat penjelasannya. Kemudian yang kedua mubtaghin fil Islam sunnatul jahiliyah, orang yang datang di dalam Islam dengan membawa sunnah-sunnah jahiliyah, menghidupkan kembali sunnah-sunnah jahiliyah. Dan kalimat sunnatul jahiliyah ini terdiri dari dua kata, sunnah dan al-jahiliyah. Adapun makna daripada sunnah telah lewat penjelasannya, yakni at-thariqah wal 'adah, tradisi ataupun adat istiadat, budaya, kebiasaan dari masing-masing umat dalam satu generasi. Masing-masing umat memiliki tradisi-tradisi pada generasi-generasi yang lain, demikian pula. Maka hal tersebut apabila bertentangan dengan Islam, itu semua adalah sunnatul jahiliyah. Taib, itu adalah sunnah. Dan sunnah di sini disebutkan oleh Syekh makna sunnah yang kemudian makna yang terpakai secara syar'i, misal sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnah khulafaur rasyidun, ya, sunnatus sahabah dan yang semisalnya. Dan ini merupakan apa saja yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya, demikian pula para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun sunnah khulafa'ir rasyidin. Rasul menyatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khalifah-khalifah yang mendapat bimbingan Allah, yang mendapatkan hidayah Allah dari setelahku. Jadi jalan mereka, yang mereka menjalankan agama di atas jalan tersebut. Adapun al-jahiliyah, nah ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, al-kalimatu tsaniyah al-jahiliyah. Kalimat yang kedua adalah kalimat al-jahiliyah. Berkata Syekh Shalih Al-Syeikh, wal jahiliyatu lafdzun ya'ud ilal jahl. Dan jahiliyah ini adalah lafaz yang kembalinya kepada kalimat al-jahl. Wa qad dzukira fil Qur'an fi ghair mawdhi'. Dan kalimat ini telah tersebut di dalam Al-Quran di beberapa tempat. Kaqaulillahi jalla wa'ala, seperti firman Allah jalla wa'ala, afahukmal jahiliyati yabghun, wa man ahsanu minallahi hukmal liqaumi yuqinun. Apakah hukum-hukum jahiliyah yang kalian cari? Dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi orang-orang yang meyakini? Wa kaqaulihi jalla wa ala, demikian pula di dalam firman-Nya yang lain, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian bersolek sebagaimana berdandannya jahiliyah yang pertama dahulu. Wasmul jahiliyah ya'ud ilal jahl, dan kalimat jahiliyah kembalinya kepada kalimat jahl, yakni jahl artinya kebodohan. Al jahl bi athari risalah, bodoh terhadap athar-athar daripada risalah. Wa kullu man khalafa ar-rasul alaihi ka alladhi kana fi zamani fa huwa fi jahiliyah, dan siapa saja yang menyelisih rasul, yang rasul tersebut diutus pada zamannya, pada zaman dia, maka dia itu berada dalam jahiliyah. Karena yang ada hanya dua, ilmu dan jahil. Dan ilmu adalah apa saja yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Dan jahil adalah apa saja yang selain keduanya. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal 'ilm fattabi'ha. Allah menyatakan kemudian kami jadikan engkau berada di atas satu syariat daripada ilmu ini, maka ikutilah syariat tersebut. Wala tattabi ahwa alladzina la ya'lamun, dan jangan engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Ini artinya bahwasannya perkaranya hanya ada dua, syariat yang itu merupakan bagian daripada ilmu, kemudian yang kedua adalah selain daripada syariat, yang itu merupakan bagian daripada hawa nafsu. Imma syariat, dan itulah ilmu, wa imma hawa nafsu. Tidak ada bagian yang ketiga. Maka orang-orang yang mengikuti selain daripada apa yang dibawa oleh Rasul dari syariat ini, dia berada di dalam al-jahl, di dalam hawa nafsu. Karenanya para pelaku maksiat disebut sebagai ahlul ahwa, para pengikut hawa nafsu. Demikian pula orang-orang yang mengikuti syubhat dikatakan sebagai ahlul bidah wal ahwa, para pengikut hawa nafsu, pelaku berbagai macam perkara-perkara baru, karena tidak sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika qala fi ayatil ahzab, dan karenanya Allah berfirman di dalam ayat surat Al-Ahzab, al-jahiliyatil ula, ya. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kalian bertabarruj, bersolek, berpenampilan, berdandan ala jahiliyah yang dahulu. Orang-orang dia pada masa dahulu, mereka berpakaian, berdandan, ya, meskipun memakai penutup kepala, ya, kerudung begitu, tetapi mereka buka dada mereka, leher mereka tampak, sehingga kerudung tersebut hanya apa istilahnya menempel di kepala dan terjulur di belakang punggung mereka. Dan ini merupakan adat mereka. Bukan adat mereka itu adalah hijab yang syar'i seperti yang dikatakan orang-orang liberal. Justru hal tersebut yang kemudian dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian berdandan dengan cara-cara jahiliyah seperti itu. Demikian pula masih termasuk dalam perkara jahiliyah dengan seorang akhwat memakai hanya sekedar penutup kepala semata, ditutupkan kepalanya dalam keadaan lehernya tampak. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum mukminat muslimah agar mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka, menutupi leher dada-dada mereka. Taib. Dan kalimat al-ula di dalam al-jahiliyah, li'annahu kana jahiliyah sabiqah, ula, karena di sana terdapat jahiliyah yang mendahuluinya. perkara-perkara jahiliyah bertimbun-timbun, ya. Banyak sekali pada masing-masing generasi. Setiap daripada diutusnya para rasul, masing-masing rasul diutus, kemudian orang-orang yang menyelisih rasul tersebut, maka mereka berada di dalam jahiliyah. Maka berbagai macam jahiliyah-jahiliyah tersebut, ya, banyak sekali bentuknya. Jahiliyah ahlul kitab, ahlul kitabain, ataupun jahiliyahnya orang-orang musyrikin, ataupun jahiliyahnya orang-orang majusi, orang-orang sabi, dan yang lain. Itu semua merupakan jahiliyah. Li'annahum jahilu ma anzalallah jalla wa'ala. Karena mereka jahil terhadap apa yang Allah jalla wa'ala turunkan ala rusulih, kepada rasul-rasulnya. Artinya bahwasannya apa yang mereka lakukan dengan berbagai macam penampilan-penampilan itu merupakan sesuatu yang terwariskan dari generasi ke generasi terdahulu, yang sesuatu tersebut tidak sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itulah jahiliyah. Itulah jahiliyah. Sehingga disebut jahiliyatul ula, karena semenjak dahulu kala. Sehingga anggapan orang-orang liberal, sekali lagi, yang mereka mengatakan hijab, ya, ataupun jilbab itu adalah budaya Arab, ini anggapan yang sangat jauh panggang dari api, sama sekali. Justru apa yang mereka perjuangkan itu, orang-orang liberal dengan menanggalkan jilbab, itulah kembali kepada jahiliyah, kembali kepada tradisi-tradisi sebelum datangnya Islam, mengajak kepada kehancuran akhlak, moral, dan penampilan. Allahul musta'an. Hadhil jahiliyah maradduha ilal jahl. Jahiliyah ini kembalinya atau sumbernya adalah kepada kebodohan. Wa huwa adamul ilm. Bodoh artinya adalah tidak ada ilmu. Adamul ilm bisyar, tidak ada ilmu terhadap syariat ini. Adamul ilm bil kitab al munazzal, tidak adanya ilmu terhadap kitab yang diturunkan ini. Adamul ilm bima yastahiquhu Allah jalla wa ala. Tidak mengerti, tidak mengetahui, tidak ada ilmu terhadap apa yang menjadi hak-hak Allah jalla wa ala. Wa taratan yakunul jahl basyatan, wa taratan yakunul jahl murakkaban. Terkadang kebodohan tersebut adalah kebodohan yang ringan, tetapi terkadang kebodohan tersebut adalah kebodohan yang kuadrat, kebodohan yang double. Apa yang dimaksud dengan al-jahl al-basit? Fayakunu basitan idza kana la ya'lamul mas'alah. Basit artinya itu yasir, ringan, ya. Kebodohan yang kecil, yang ringan. Apabila memang betul-betul tidak tahu dan dia tahu dirinya tidak tahu. Ya. Idza kana la ya'lamul mas'alah. Apabila tidak mengerti permasalahan sama sekali, aw la ya'lamul hukum, atau tidak mengetahui hukum, aw la ya'lamul ilm, atau sama sekali tidak mengerti ilmu. Sehingga karena dia merasa dirinya tidak tahu, dia pun tidak berani berbicara dalam perkara-perkara agama. Karena dia tidak tahu. Jahlun basir. Wa yakunu hadzal jahl murakkaban idza kana al-ilm qariban minhu. Walakinnahu la yaltafit ilaih. Wa la yarfa ra'sah wa la yahtam lah li'annahu hina idzan yakunu la ya'lam wa la yadri annahu la ya'lam. Adapun jahl murakkab. Jahl murakkab, kebodohan kuadrat, yakni orang-orang yang di mana ilmu itu sebetulnya dekat kepada dia, qariban minhu, kalau dia mau pengen tahu bisa dengan sangat mudah dia mendapat tahu, tetapi dia tidak mau tahu, La yarfa bihi ar-ra'as. Dia tidak mau mengangkat kepalanya untuk melongo dan melihat perkara-perkara agamanya. La yahtamlah, tidak memiliki kepentingan sama sekali dengan agamanya. Sehingga kondisi dia ini la ya'lam wa la yadri annahu la ya'lam. Dia tidak tahu dan dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Dan kalau definisi seperti ini jahlun murakkab, maka alangkah sangat banyaknya orang-orang yang berpredikat sebagai jahlun murakkab. Ilmu walhamdulillah dekat dengan mereka. Asal mau duduk di majelis ilmu, mau bertanya, niscaya akan tahu permasalahan-permasalahan agama. Akan tetapi memang mereka tidak tahu, kalau diri mereka tidak tahu, sehingga mereka merasa tidak butuh tahu, karena memang dia tidak tahu, dirinya tidak tahu. Berbeda dengan orang yang merasa bahwasanya dirinya tidak tahu apa-apa, butuh kepada ilmu. Dia datang kepada ilmu. Dalam satu permasalahan mungkin seseorang berposisi sebagai jahlun basit. Pada permasalahan yang lain dia berposisi alim dalam perkara tersebut, karena dia mengetahui ilmunya. Satu, dua, tiga permasalahan dia alim dalam perkara tersebut, dia tahu ilmunya. Tetapi dalam perkara-perkara yang lain dia jahlun basit, dia tidak tahu. Dia sadar dalam perkara itu dia tidak tahu, maka dia berusaha mencari tahu, dia belajar. Adapun jahlun murakkab, ya, dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Dan lebih parah lagi kalau dia merasa tahu. Itu lebih parah lagi. Wallahul musta'an. Berikutnya. Qal wa muttalibu dami mri'in muslimin bi ghairi haqqin li yuhari qadamah. Ini yang ketiga. Ya, ini keadaan orang yang paling dimurka oleh Allah Azza wa Jal. Yang ketiga adalah seseorang menuntut darah orang lain muslim dengan tanpa hak untuk ditumpahkan darahnya. Hadihil jumlah min ajliha awrad al-Bukhari rahimahullah hadhal hadith fi kitabid diyan. Kalimat ini yang menyebabkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah memasukkannya di dalam kitabnya Sahih Bukhari dalam Kitabud Diyan. Wa huwa anna minan nas man yas'a fi talabi dami mri'in bi ghairi haqqin. Yaitu bahwasannya sebagian orang, ada orang-orang yang berusaha untuk menuntut darah seseorang dengan tanpa hak. Dia menuntut darah orang lain dengan tanpa hak. Ya lamu annahu laisa lahu haqqun fi dami. Dia tahu bahwasannya sebetulnya dia tidak punya hak untuk menuntut darah saudaranya tersebut. Lakin jasa wa yutalib hatta yuqtal. Akan tetapi dia berusaha membuat berbagai macam tipu daya. Ya. Dan membuat berbagai macam usaha untuk bisa menjerat dia. Yang kemudian dengan itu dia mampu dan berhasil untuk menjatuhkan kepada dia, kepada orang tersebut, hukuman mati. Hatta yuqtal, hingga kemudian pun dieksekusi. Wa huwa ya'lam annahu laisa huwa al-jani. Padahal dia tahu bahwasannya orang itu bukan sebagai pelakunya, bukan pelaku kriminalnya. Dia tahu itu, tetapi dia sekedar ingin membalaskan sesuatu daripada apa yang ada dalam hatinya, kedongkolannya, kejengkelannya, dan semisalnya. Wa dzafihi qatlun li nafsin zakiyatin bi ghairi nafsin. Maka yang seperti ini termasuk daripada membunuh jiwa dengan tanpa hak. wa fihi sa'yun fil fasadil ard, dan di dalamnya juga terdapat dosa membuat kerusakan di atas muka bumi. Wa qatlu muslimin bi ghairi haqqin, dan membunuh seorang muslim dengan tanpa hak. Wal muslimu damuhu a'zam hurmah indallah jalla wa ala, dan seorang muslim darahnya itu lebih besar, lebih agung keharumannya di sisi Allah jalla wa ala. Hatta min al-Ka'bah, sampai pun terhadap Ka'bah. Di mana Ibnu Umar mengatakan di saat berada di hadapan Ka'bah, ma'adhamuki wa ma'adham hurmataki, walakin nafsul mu'min a'adhamu hurmatan indallahi minki. Aku kama kol, alangkah sangat agungnya dirimu dan alangkah sangat tinggi kehormatanmu, akan tetapi jiwa seorang mukmin lebih agung di sisi Allah daripada dirimu. Jiwa seorang mukmin lebih berharga daripada Ka'bah sekalipun, yang begitu dimuliakan oleh kaum muslimin seantero dunia. Ini bukan perkara yang sepele untuk membunuh seorang muslim. Sedangkan seseorang mungkin untuk kepentingan dan kemaslahatan dunianya, untuk apa, moncer daripada karirnya dan semisalnya, dia berusaha dengan usaha-usaha yang sangat keji menjebak seorang muslim untuk kemudian terkena pidana. Dia mendapatkan jasa ataupun kenaikan pangkat dan semisalnya karena mampu menangkap seseorang, padahal disebabkan karena ulah dia sendiri, narkoba misalnya, atau kepemilikan senjata misalnya. Padahal itu semata-mata bentuk daripada propaganda, ini apa istilahnya, usaha untuk kemudian menangkap seseorang yang pada hakikatnya dia tidak bersalah apa-apa. Narkoba dalam bentuk apa itu, aqua, di dalamnya ada narkobanya, dipinjamkan begitu, tolong dibawakan sebentar, taunya aqua, setelah itu ternyata disergap orang membawa narkoba. Setelah dibuka, aqua tersebut isinya adalah narkoba. Korban, dia tidak salah apa-apa sebetulnya, dan para petugas pun sebetulnya tahu bahwasanya ini kejadian, katakanlah dia dijebak sama orang lain, mereka juga tahu ini jebakan, tetapi demi satu keuntungan dan sebagainya tetap kemudian diproses. Terjadi yang seperti ini. Juga kasus yang lain, kepemilikan senjata, yang seperti ini terjadi. Demikian pula hal-hal yang terkait dengan apa, menjebak pelaku-pelaku daripada bom-bom bunuh diri, yang mereka dengan waktu-waktu tertentu. Maka ini tentunya perkara-perkara yang bersifat sesuatu yang tidak bisa dibenarkan secara syar'i. Hal-hal tersebut tidak bisa dibenarkan secara syar'i. Dan semoga dalam perkara-perkara seperti ini pemerintah kita terkhusus terjauhkan dari hal-hal yang tidak terpuji tersebut. Allah Subhanahu wa taala membimbing mereka untuk bisa menjalankan tugas dan amanah mereka dengan sebaik-baiknya. Bukan kemudian melakukan hal-hal yang tidak terpuji tersebut demi hanya semata karir belaka. Wallahul musta'an. Hal itu kalau sampai kemudian membawa kepada terhukumnya seseorang yang sama sekali dia tidak berdosa, dan sampai pada taraf hukuman mati misalnya, maka tentunya perbuatan tersebut adalah perbuatan dosa yang sangat besar sekali. Dan di luar negeri sana banyak kasus-kasus terjadi, Muslim terutama yang jadi sasaran untuk ditangkap kemudian dimasukkan dalam penjara dalam keadaan sama sekali tidak melakukan dosa yang diperbuatnya, bahkan sampai pada taraf dimasukkan dalam, dulu ada namanya Guantanamo, nama satu apa prison apa namanya penjara, satu penjara di Kuba. Di antara mereka yang keluar dari sana, ada pula yang dikeluarkan memang karena memang tidak terbukti bersalah, mendapatkan berbagai macam siksaan luar biasa dalam keadaan tanpa tahu apa dosa yang dilakukannya. Maka ini semua masuk dalam kategori muttalibu dami mri'in bi ghairi haqqin. Qauluhu muttalibu dami mri'in bi ghairi haqqin, muttalib yakni anau yas'a fi talab. Ini berusaha dalam menuntutnya tersebut, dia berusaha dengan sekuat tenaga. Bi ghairi haqqin li'anna damal mar'i al-muslim qad yakunu yus'afihi bihaq. Dengan cara yang tidak benar. Karena terkadang ada dituntut darah dibalas dengan darah. Dan dalam perkara ini berarti menuntut dengan cara yang hak. Semisal dia telah membunuh sehingga dituntut untuk dibunuh pula. Ini namanya qisas. Dan ini hak pun boleh, sesuatu yang hak karena itu adalah syarat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis ini muttalibud dami mri'in bi ghairi haq, dengan tanpa hak. Allah azza wajalla menyatakan wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultanan. Dan barang siapa yang terbunuh dalam keadaan terdolimi, maka sungguh kami telah jadikan bagi walinya, wali orang yang terbunuh tadi, sultan. Yakni memiliki kuasa. Memiliki kuasa untuk apa? Untuk menuntut balas. Orang yang membunuh tersebut kemudian dibunuh. Yakni man qatala madluman, man qutila madluman, fa waliyuhu lahul haq an yaktas mitman atau min hadzal qatil. Barang siapa yang terbunuh dalam keadaan zalim, maka walinya punya hak untuk menuntut qisas dari si pembunuh. Walakin kama qala jalla wa ala, akan tetapi sebagaimana Allah jalla wa ala tegaskan, fala yusri fil qatl innahu kana mansura. Maka janganlah dia berlebih-lebihan dalam membunuh. Sesungguhnya orang yang terbunuh tersebut ditolong, ada apa istilahnya mansur, ada pembelaan untuknya, bahwa orang-orang yang kemudian hati apa istilahnya tidak atau kurang berhati-hati dalam perkara pembunuhan berbahaya sekali. Li'anna al-qatl qad yakunu bihaqqin wa qad yakunu bila haqqin, karena membunuh ini terkadang dengan cara yang hak dan terkadang dengan cara yang batil atau tanpa hak. Sehingga di sini hati-hati untuk kemudian jangan bermudah-mudah dalam hal menuntut darah seseorang. Innahu kana mansur wa imma fid dunya imma fil akhirah. Tertolong di dunia dengan cara kemudian terbukti bahwasanya tersebut seseorang yang kemudian hendak dibunuh tidak terbukti bersalah, tertolong. Atau tertolong di akhirat kalaupun dia sudah terlanjur terbunuh. Maka di akhirat nanti dia akan menuntut balas terhadap orang yang membunuhnya dengan tanpa hak. Qala liyuhariqa dama ya'ni liyuhariqa damahu ya'ni liyaqtul wa huwa ya'lam annahu laisa lahu haqqun fi dzalik. Untuk ditumpahkan darahnya dalam keadaan dia tahu bahwa orang tersebut tidak pantas untuk menanggung dosa tersebut, yakni tidak pantas untuk kemudian dibunuh. Tsumma ba'da dzalika naqala Imam Da'wah rahimahullahu taala kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ala lafzil jahiliyah. Kemudian setelah itu, yakni setelah menyebutkan tentang hadis orang yang paling dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala, tiga manusia, yang pertama adalah orang yang berbuat ilhad di negeri haram, di daerah haram. Kemudian yang kedua, orang yang datang dengan membawa dan menghidup-hidupkan kembali adat-adat jahiliyah. Kemudian yang ketiga, orang yang menuntut untuk ditumpahkannya darah seseorang dengan tanpa hak. Dan penjelasan permasalahan tersebut telah lewat. Kemudian setelah itu penulis membawakan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang terdapat di dalam kitabnya Iqtida'us Siratil Mustaqim, di mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan maksud daripada kalimat jahiliyah. Ini tentunya kalimat yang sangat penting untuk kemudian kita pahami. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ta'ala, qawluhu sunnatal jahiliyah la yandariju fiha kulla jahiliyatin mutlaqa au muqayyada. Kalimat sunnatal jahiliyah masuk di dalamnya segala macam jenis jahiliyah, baik jahiliyah mutlaqah ataupun jahiliyah muqayyadah. Summa fassara al-muqayyadah. Kemudian Syekhul Islam menafsirkan apa yang beliau maksudkan dengan jahiliyah muqayyadah tersebut. Biqaulih, dengan ucapannya, ay fi syakhsin duna syakhsin. Jahiliyah muqayyadah, yakni jahiliyah yang ada pada seseorang, tidak pada orang yang lain. Kitabiyah awasaniyah, baik jahiliyahnya kitabiyah ahlul kitab ataupun jahiliyahnya wasaniyah, orang-orang musyrikin, ahlul wasan, para pemuja patung dan berhala. Aw ghairihima, atau selain keduanya, min kulli mukhalafatin lima ja'a bihil mursalun, dari segala macam bentuk penyelisihan terhadap apa yang dibawa oleh para rasul. Jahiliyah mutlaqah ini adanya sebelum datangnya Islam. Mereka manusia berada dalam jahiliyah secara mutlak, sehingga masanya disebut masa jahiliyah atau zaman jahiliyah. Adapun setelah datangnya Islam, maka tidak ada lagi masa jahiliyah. Tidak ada lagi zaman jahiliyah secara mutlak. Yang ada adalah muqayyadah, jahiliyah muqayyadah. Perkara-perkara jahiliyah pada seseorang, pada satu kelompok, ya, pada satu masyarakat, tetapi tidak kepada orang yang lain, kelompok yang lain, dan masyarakat yang lain. Sehingga tidak boleh untuk memutlakkan sekarang ini kita berada pada masa jahiliyah, kita kembali kepada masa jahiliyah. Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Kenapa tidak boleh? Karena itu sama halnya dengan meniadakan adanya Islam pada masa ini dan pengkafiran kepada seluruh kaum muslimin. Dan itu yang diucapkan oleh Muhammad Kutub secara umum. Demikian, kita kembali kepada masa jahiliyah. Demikian pula Syed Kutub sebelumnya mengucapkan kalimat tersebut. Wallahul musta'an. Jadi pembagian jahiliyah menjadi jahiliyah mutlaqah dengan jahiliyah muqayyadah ini ada dasarnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasannya la tazal ta'ifah min ummati dhahirina 'alal haq, akan senantiasa ada sekelompok dari umatku ini yang dhahirina 'alal haq, mereka tampil terang-terangan di atas al-haq. Akan senantiasa ada, berarti tidak akan mungkin ada satu masa di mana disebut pada umat ini masa jahiliyah keseluruhannya berada dalam jahiliyah. Tidak mungkin. Karena Rasulullah SAW telah menyatakan demikian. Ma tazal ta'ifah min ummati dhahirina 'alal haq, la yadurruhum man khalafahum wa man khadalahum. Tidak bermadarat kepada mereka orang-orang yang menyelisihi dan orang-orang yang gembosi. Tidak ada madaratnya sama mereka sama sekali. Hatta ya'ti amrullah, sampai datang urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai datangnya urusan Allah ini sudah mendekati hari kiamat tiba. Di mana orang-orang muslimin dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu betul. Kalau setelah itu kembali kepada masa jahiliyah secara mutlak. Tidak ada lagi seorang muslim di atas muka bumi. Taib, wa hadzal kalam min Ibnu Taimiyah dhahirus shawab fi tafsir jahiliyah. Dan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini sangat tampak kebenarannya dalam menafsirkan jahiliyah. Li'anal jahiliyah takunu mutlaqah, karena jahiliyah itu bisa benar-benar mutlaqah, yakni mutlaqah duna qaid yaqayiduha bizaman. Jahiliyah secara mutlak dengan tanpa dikait dengan masa tertentu, au bimakan atau tempat tertentu, au bisaks atau orang tertentu. Innama hiya jahiliyah mutlaqah. Yani jahiliyah secara mutlak. Wa hadhil jahiliyatul mutlaqah la tutlaq, yani la takun mutlaqah wa la yasihu hadzal itlaq illa fi ma qabla bi'tsati Nabi alaihi salatu wasalam. Tidak bisa dikatakan secara mutlak seperti ini kecuali sebelum dibangkitkannya Nabi, yakni diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu baru bisa dikatakan jahiliyah mutlaqah. Amma ba'dal Islam fazalatil jahiliyatul mutlaqah. Adapun setelah munculnya Islam, setelah adanya Islam, setelah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, zalat al jahiliyatul mutlaqah. Telah lenyap, telah hilang jahiliyah secara mutlak. La yakunu hunaka jahiliyah tutbiqu fi zamanin ala kullin nas ba'da Muhammadin sallallahu wasallam. Tidak ada di sana jahiliyah yang merata diterapkan pada satu masa atas seluruh umat manusia setelah Muhammad alaihi wasallam diutus. Wa inna ma takunu sama jahiliyah muqayyadah kama sayati bayanu. Akan tetapi yang ada hanyalah jahiliyah muqayyadah sebagaimana akan datang penjelasannya. Li'anna jahal rufi'a ba'da Muhammadin alaihi salatu wasallam wa ba'da inzalil Qur'an. Karena kebodohan itu telah terangkat setelah diutusnya Muhammad alaihi salatu wasallam dan setelah diturunkannya Al-Qur'an. Dan setelah diajarkan kepada manusia. Wa la yazal fi hadhil umma man huwa qa'im bi amrillah jalla wa ala, dan akan terus-menerus ada orang-orang yang menjalankan perintah-perintah Allah jalla wa ala. Kama akhbara bidzalika alaihi salatu wassalam, sebagaimana diberitakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang tadi telah ana sebutkan. Wa ajma'a ahlul ilm ala annahu la budda an yakuna fi hadhil ummah hadhil fi'ah hadhil ta'ifah allati tunfi wujudul jahiliyatul mutlaqah. Dan ahlul ilmi telah sepakat bahwasannya labud, tidak bisa tidak, di dalam umat ini adanya sekelompok orang-orang itu tadi yang telah diberitakan Rasulullah SAW, la tazal ta'ifah min ummati dhahirina alal haq. Itu akan ada senantiasa sekelompok allati tunfi wujudul jahiliyah al-mutlaqah, yang menafikan keberadaan daripada jahiliyah mutlaqah. Siapakah mereka? At-ta'ifatul mansurah. Mereka adalah ahlul hadith, ahlus sunnah wal jamaah, fi kulli makan wa zaman. Ahlul hadith, ahlus sunnah, yang tidak mengkaitkan diri-diri mereka kepada kelompok tertentu, organisasi tertentu, ya, yang didirikan oleh orang-orang tertentu. Tidak. Loyalitas mereka kepada Al-Quran dan Sunnah bifahmi salaful ummah. Mereka membangun semuanya di atas hal tersebut. Prinsip-prinsip mereka jelas. Wala wal barok mereka jelas. Dan mereka lah hujjatullah fil ardh, hujjah Allah di dalam, di atas muka bumi ini. Keberadaan mereka menjadi hujjah bagi kelompok-kelompok yang lain yang menyimpang. Sehingga memang tugas mereka senantiasa untuk menjelaskan penyimpangan-penyimpangan tersebut. Yahmilun hadzal ilm, yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin udulu. Membawa ilmu ini pada setiap generasi orang-orang yang terpercayanya. Yunfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Yang membersihkan dari ilmu ini, membersihkan darinya, ya, membersihkan ilmu ini dari apa? Dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan orang-orang yang ekstrim, orang-orang khawarij, jihadiyun, orang-orang yang ekstrim. Dibantah oleh mereka-mereka ini. Wantihal al-mubtilin, dan perkara-perkara baru yang dimasukkan oleh ahlul batil, kedustaan-kedustaan mereka. Kuburiyun, yang mereka menisbatkan kepada agama ini perkara-perkara yang dusta, yang jumlahnya sangat banyak sekali, terkait dengan karomah para wali misalnya, wahdatul wujud dan yang semisalnya. Siapa yang membantahnya? Ahlul hadith, ahlus sunnati wal jamaah, tidak ada yang lainnya. Wa ta'wil al jahilin, dan pentakwilan-pentakwilan orang-orang yang jahil, siapa yang mampu untuk meluruskannya? Ahlus sunnati wal jamaah. Maka tiga poin ini terkumpul padanya ahlus sunnati wal jamaah, semuanya pada setiap generasi, setiap zaman, setiap masa. Adapun kelompok-kelompok yang ada, mereka akan senantiasa bermunculan sampai kiamat tiba. Dan ahlus sunnati wal jamaah, mereka akan tetap kokoh di atas bayan dan penjelasan kepada umat akan penyimpangan-penyimpangan tersebut, karena memang mereka, tugas mereka adalah yanfuna anhu ta'wil tahrifal ghalin tadi, membersihkan dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan tersebut. Tayyib. Wa hina idzin idza kanat hadhihi al-fi'ah la budda an takuna mawjudah ba'da risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la tanqati qad takbur fi zaman wa qad taqil bi hasadil hal. Dan di saat itu, di mana sekelompok ini pasti ada, ya, mawjudah, pasti ada setelah adanya risalah dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah diutusnya beliau, pasti ada sekelompok orang-orang ini tidak akan pernah hilang, latan koti kotak burfi zaman, bisa jadi mereka itu besar jumlahnya pada satu masa, seperti masa-masa awal Islam, ya. Ahlus sunnati wal jamaah, ahlul hadith, mereka begitu sangat banyaknya jumlah mereka. Wa kotakil, terkadang pula jumlah mereka sangat sedikit, seperti saat kita sekarang ini, begitu sangat sedikitnya kita ahlus sunnati wal jamaah. Walaupun kalau di negeri kita ini walhamdulillah termasuk banyak. Kalau kita melihat di negara-negara yang lain, negara Malaysia sangat sedikit sekali. Apalagi di Singapura, apalagi di Thailand, di Korea, di Jepang, coba bayangkan. Nikmat yang luar biasa di negeri kita ini ahlus sunnati wal jamaah. Dakwah mereka berkembang pesat. Alhamdulillah, ini merupakan nikmah barokah dari Allah Azza wa Jal. Wa bihasabi quwati ahli din wa da'fihim, dan juga tergantung daripada kekuatan ahli din dan kelemahan mereka. Lakin la budda min qiyam hadil fi'ah, tetapi pasti tetap eksisnya kelompok ini tetap ada. Wa wujud hadil fi'ah yarfa'ul jahil al-mutlak, dan keberadaan kelompok ini mengangkat daripada kejahilan secara mutlak. Wallahu taala alam bisawab. Nakabilahuna wa sallallahu alaihi wa sallam.